Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Bab yang ke-20 dari kitab Riyadhus Shalihin tentang adillah ala khair berdoa ila huda awal balalah. Setelah beliau rahimahullah, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama, kata beliau rahimahullah, wa Nabi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansar radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada orang lain satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya, yang diberitahu akan kebaikan tersebut oleh muslim. Yang semisalnya hadis berikutnya kata rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man da'a ila hudan, barang siapa yang berdakwah mengajak kepada kebaikan, kepada petunjuk, kana lahu minal ajr, maka dia akan mendapatkan pahala mislu ujuri man tabi'ah, seperti orang yang seperti pahala orang mengikutinya, layan kusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak mengurangi pahala ya orang mengikutinya sedikit pun. Sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa mengajak orang lain mendakwahinya kepada kesesatan, kana alaihi bil ithmi, maka dia akan mendapatkan dosa mislu asami man tabi'ah, seperti dosa orang mengikutinya, la yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun roh muslim. Yang sudah beliau sebutkan ya di sini targhib ya untuk mengajak kepada kebaikan, karena barang siapa yang mengajak orang lain untuk kepada kebaikan, maka setiap kali orang tersebut melakukan mengamalkan, maka dia akan dapatkan pahalanya. Misal kata Muhammad rahimahullah, an yubayyana linnas an raqatay dhuha sunnah, bahwasanya dua rakaat duha itu sunnah, wa annahu yanbaghi lil insan an yusalli raqatayn fi dhuha, dan seyogianya seseorang salat dua rakaat duha. Dan sudah kita baca Muhammad rahimahullah cenderung dan termasuk para ulama yang menyatakan duha itu masyru kulla yaum. Iya, dibolehkan untuk salat, seorang disyaratkan setiap hari salat duha. Dan terkhusus antum mu'tafiqun wa mu'takifun, kita semua iya duduk pada salat zikir sampai matahari meninggi. Tapi diingat matahari meninggi, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sampai seperempat jam atau 20 menit dia terbit matahari. Jangan pas terbit matahari. Kalau misalnya terbit matahari jam 6, ditunggu sampai seperempat jam atau 20 menit, itu yang dimaksud dengan hatta tartafi'a qadru aw qadra rumhin. Satu tombak itu kurang lebih 15 menit atau 20 menit setelah terbit. Iya. Kemudian ya dia ajarkan, dia terangkan duha itu masru setiap hari, apalagi kalau seorang yang sholat berjamaah subuh dia duduk zikir sampai terbit matahari, dia tunggu sampai meninggi matahari kemudian sholat. Kemudian orang lain yang diajari melakukannya, mengamalkannya, maka fa inna lahu mithla ujurihim, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang diajari untuk sholat duha. Nah, sebaliknya Di sini terhib, iya, ancaman dari mengajak orang lain kepada kesesatan, kepada kejelekan, iya, karena dia akan mendapatkan dosa seperti orang yang melakukannya. Misalnya kata rahimahullahu ta'ala, da'a ila wizrin, contohnya an yadu an-nas ila lahwin aw batilin aw ghina aw riba, ngajak orang untuk ya berbuat lahu yang ucapan-ucapan yang dosa atau kebatilan, atau mengajaknya bermain musik, menyanyi yang haram, iya, atau mengajaknya untuk melakukan riba, iya. Ketika orang yang dia ajari tersebut melakukannya, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa yang melakukannya. Ini yang kita sebutkan kemarin, di antara bentuk bukti Ahlus Sunnah adalah arhamun nas dinnas ini. Ya, ahlul batil, ahlul ahwa wal bid'ah, ketika Ahlus Sunnah menerangkan kejelekan mereka, ya, kesesatan mereka, agar orang-orang tidak mengikuti kesesatannya, itu pun bentuk rahmah. Kalau seandainya orang-orang tidak jelaskan akan kesesatan dia, niscaya akan banyak orang yang mengikutinya dan akan semakin banyak kiriman dosa buat dia. Ya, Ahlus Sunnah adalah orang yang paling sayang kepada manusia, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ahlus Sunnah arhamun nas binnas. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, hadis masyhur, wa Nabil Abbas sahabin Sa'ad As-Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallam qala yawma Khaybar, Rasulullah berdiri atau berkata di hari menjelang penyerangan Khaybar, la'utiyanna rayata ghadan, aku akan berikan besok bendera komando, rajulan, kepada seseorang, yaftahullah la yadai, Allah akan memberikan kemenangan melalui kepemimpinan orang ini, yuhibbullah wa rasulah, orang ini adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, wa yuhibbullah wa rasuluh, dan Allah pun dan Rasul cinta kepada dia. Qala fabatan nas yadukuna lilatahum ayyuhum yu'taha, orang-orang pun kemudian ya bercengkrama, mereka berdiskusi mengharapkan ya siapa yang akan diberikan besok bendera komando tersebut di antara mereka. Falam asbahan nas, ketika mereka di pagi hari, ghadaw ala Rasulillah sallam, mereka pun berangkat pagi-pagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yarju an yu'taha, semuanya mereka berharap diberi bendera komando tersebut. Ya, bukan karena hubul imarah, bukan karena mereka cinta kepada kepemimpinan, bukan hubur riasah, tapi karena ada kepastian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ini adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Faqal, maka Rasul berkata, aina Ali bin Abi Talib? Faqil, ya Rasulullah, huwa yashtaki ainai, ya, sedang sakit dua matanya. Qala farsalu ilai, maka orang beliau pun mengutus orang, meminta untuk mengutus orang menyusulnya, memanggil, membawa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, fa'utiyabih, maka dibawalah beliau menghadap Rasul. Fa'basaqa Rasul salasam fi'ainai, Rasulullah pun meludah di dua mata Ali bin Abi Talib. Fa'baro'a, maka sembuhlah beliau, hatta ka'alam yakun bihi wajah, seakan-akan tidak ada lagi penyakit, tidak pernah sakit di matanya. Fa'atahu rayah, kemudian beliau pun memberikan bendera komando kepada Ali bin Abi Talib. Faqala Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakun mislana, aku perangi mereka sampai mereka seperti kita, ya muslimin. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, unfud ala rizlik hatta tanzila bisahatihim, engkau hendaklah berangkat dengan tenang hingga engkau sampai ke negeri mereka, ke tempat mereka. Semaduhum bil Islam, suruhlah mereka kepada Islam, untuk masuk Islam. Wa akhbiruhum bima yajibu min haqqillahi ta'ala fi, terangkan kepada mereka, beritakan apa yang wajib dalam Islam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, demi Allah, la yahdi Allah bika rajulan wahida, ya Allah berikan hidayah melalui dakwahmu seorang saja, khairun laka, itu lebih baik bagimu, min humrin na'am, jadi unta yang merah. Asyahid dari hadis ini yang sering kita dengar. Yang terakhir ya, dalam bab ini yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah yang terakhir, yaitu keutamaan mengajak orang kepada hidayah, petunjuk. La yahdiyallahu bika rajulan wahida, engkau mengajak orang lain mendawahinya, kemudian Allah berikan hidayah seorang saja dengan sebab dakwahmu, dengan sebab nasihatmu, bimbinganmu, ajakanmu, ada seorang mendapatkan hidayah, maka ini khairun laka min humrin na'am, yang lebih baik bagimu daripada unta merah. Di antara masalah akidah yang terkait dengan hadis ini adalah terkait dengan mukjizat, atau yang lebih tepatnya ayah min ayatillah. Di antara ayah min ayatillah dalam hadis kita pertama kita adalah yang pertama berupa kaul, berupa ucapan. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law utiyana rayata ghadan rajulan yaftahul layadai." Iya, dan benar. Ali bin Abi Thalib berhasil menaklukkan Khaybar. Ini mukjizat, atau lebih tepatnya ayat min ayatillah berupa ucapan. Yang kedua, ayat min ayatillah sebagai nyata mukjizat, ya, berupa fi'il, perbuatan, yaitu meludahnya Rasulullah SAW. Babasaqa fi ainai, ya, ketika meludah, kemudian Ali bin Abi Thalib sembuh seakan-akan tidak pernah sakit mata. Di antara masalah akidah terkait dengan masalah hadis ini, terkait dalam hadis ini, ikhwanillah rahimah rahimakumullah, adalah yang perlu kita ingat dan yang penting diingat kepada ulama kita dalam kitab-kitab syarah kitab tauhid. Iya, hadis ini tidak bisa dijadikan dalil oleh Rafidhah Syiah untuk menyatakan Ali bin Abi Thalib lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Iya, tapi hadis ini dalil ahlu sunnah untuk membantah an-nawasib yang membenci Ali bin Abi Thalib dan ahlu bait. Ya, kita tahu ahlul gulu, ekstrem kanan dan ekstrem kiri terkait dengan masalah sahabat ahlu bait, ada Syiah, Syiah yang mengkultuskan Ali dan para sahabat dan ahlu bait dan mengkafirkan para sahabat yang lain kecuali beberapa orang, dan ada an-nawasib, an-nawasib yang mereka membenci Ali dan Ahlul Bait. Kita katakan hadis ini bukanlah dalil bagi Syiah Rafidhah untuk menyatakan Ali bi afdal. Iya, betapa banyak nusus, betapa banyak nas yang menunjukkan bahwasanya Abu Bakar itu lebih afdal daripada Umar, Uthman, Ali dan lainnya. Betapa banyak nas yang lainnya menunjukkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih afdal daripada Uthman, Ali dan yang daripada sahabat radhiyallahu anhu. Ya, betapa banyak hadis yang lain nas yang menunjukkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu lebih afdal daripada Ali bin Abi Thalib. Ahlu sunnah meyakini afdalu hadil ummah ya ba'da nabiyha adalah Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Hadis ini ya bukan dalil bagi mereka untuk menyatakan Ali bin afdal. Tapi sekali lagi, hadis ini dalil ahlu sunnah untuk membantah an-nawasib yang membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita katakan beliau adalah orang yang telah dikatakan oleh Rasul, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Hadis yang terakhir dalam bab ini, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa Anas radhiyallahu anhu, ana fatan min aslam, ada seorang anak muda dari Bani Aslam, qala, berkata, ya Rasulullah, inni uridul ghazwa, aku ingin ikut berperang berjihad, walaysa ma'i ma atajahhazu bihi, tapi aku tidak punya ya sesuatu untuk bekal dalam berjihad. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'ti fulanan, coba kamu datang ke si fulan, fa innahu qad kana tajahhaza fa marida fa ata. Faqala, inna Rasulullah sallam yukriuka salam. Kata Rasulullah sallam, coba kamu datang ke sipulan, karena sipulan itu sudah bersiap-siap, sudah bersiap-siap mau berangkat berjihad, tapi kemudian sakit. Maka orangnya pun datang ya ke sahabat yang ditunjuk Rasulullah sallam tadi, dan berkata, sunjungan Rasulullah sallam mengucapkan salam, nitipan salam untukmu, Wa yaqul, dan Rasul berkata, "A'tini alladhi tajahhazta bih." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Berikanlah iya, persiapan perbekalan yang telah kau siapkan untuk berjihad kepadaku." Faqala, maka sahabat yang mulia ini yang sakit tidak jadi berangkat berjihad berkata kepada keluarganya, "Ya fulana wa fulana, a'tihi alladhi tajahhaztu bih." Berikanlah iya, perbekalan yang telah aku siap-siapkan, aku bersiapkan untuk aku berjihad. "Wala tahbisi minhu syai'a." Jangan kamu tahan sedikit pun dari apa yang telah aku siapkan. "Fa wallahi," demi Allah, kata Anas, afwan. "Fa wallahi," kata orang tadi, kata si suaminya, "fa wallahi, demi Allah, la tahbisi anhu syai'an fa yubarak laki fihi." Iya, tidaklah engkau menahan sesuatu dari apa yang kau siapkan, maka apa yang kamu tahan tidak akan pernah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh diberikan semuanya. Karena apa yang kamu tahan, yang tidak kamu berikan, tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala yang penting kita baca. Yang pertama, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam hadis ini, dalil ala annal insan idza dalla ahadan al khair fa innahu yusabu ala dhari. Seorang apabila menunjukkan kebaikan kepada orang lain, kemudian orang tersebut melakukan, ia akan mendapatkan pahala. Yang kedua, dalam hadis ada dalil ala anna man arada amalan salihan fahabasahu anhu maradun fa innahu yambagi an yadfa'a ma badalahu di hadal amal salih ila man yakumu bihi hatta yuktabahul ajru kamilan. Ini penting. Kata beliau rahimahullah, barang siapa yang sudah berniat melakukan amal saleh, kemudian dia tertahan tidak bisa melakukan karena sebab sakit, maka hendaknya ya, dia serahkan apa yang sudah dia siapkan untuk beramal saleh tadi kepada orang yang bisa melakukannya. Maka dia akan mendapatkan, dicatat sebagai orang melakukan dengan sempurna. Ini contohnya. Orang yang sudah siap-siap berangkat berjihad, sudah melakukan persiapan, ternyata sakit. Iya, maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk menyerahkan kepada seorang pemuda tadi yang siap berjihad, dan dia akan mendapatkan ajr kehamilan. Yang ketiga, Tuhan rahimahullahu ta'ala, wa fihi dalilun aydhan min kalam sahabah, anal insan idza badala syai'a fil khair fa innal afdal an yanfudzah. Di sini dalil juga dari ucapan sahabat radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum, apabila seorang sudah menyisihkan sesuatu untuk kebaikan, iya, maka hendaknya yang afdal dia tunaikan. Iya, kita punya di rumah, kita punya beberapa rupiah dan sudah kita persiapkan, iya, sudah berniat menyisihkan sebagiannya untuk iya, kebaikan, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, iya, untuk dakwah, maka hendaknya kau tunaikan. Pamasalan, law aradta an tatasaddaqa bimalin wa zaltal mal alladhi turidu an tatasaddaqa bihi aw tabdhuha bil masjid aw fi jam'iyyah khairiyyah aw masbah dhalik falakal khiyaran tarji amma fa'alta. Kata beliau, contohnya, engkau ingin bersedekah dengan hartamu, sudah kamu sisihkan, sudah kamu sisihkan. Sebagian orang mungkin sudah punya beberapa tempat, iya, uang, iya, mau diberikan ke masjid, diberikan ke tempat-tempat yang memang biasa untuk menyalurkan ke amal baik yang bisa dilakukan. Hukum asalnya, kata beliau rahimahullah, falakal khiyar, selama masih di tanganmu, selama itu masih di tempatmu, di tanganmu, kamu punya khiyar, punya pilihan, jadi diinfakkan atau tidak untuk kebutuhanmu dan keluargamu. Falakal khiyar antarji amma fa'at. Kamu masih punya pilihan. Li'anna ma dama syai lam yablug mahallahu fa huwa biyadi. Ini penting, ini kadang ada pertanyaan seperti ini pada diri kita. Karena selama belum sampai ke tempatnya, baru kita sisihkan di rumah kita, di tempat kita. Selama belum sampai tempatnya, belum ke tangan anak yatim, belum ke tangan anak fakir miskin, ke du'afa, selalu sampai tempatnya, maka itu masih milikmu. Iya, kamu punya khiyar untuk tidak jadi. Tetapi walakin al-afdal an tanfudha. Tapi yang afdal, iya, kamu tunaikan apa yang sudah kamu niatkan. Iya, wala tarji' fi ma'rad, jangan kamu rujuk ya dari apa yang sudah kamu niatkan. Wallahu a'lam bishawab. Fadhlu barakallahu fikum.